بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومدلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini, melanjutkan pembahasan tentang mahalnya persatuan dari sisi sebab-sebab terjalinnya ukhuwah dan sebab-sebab kokohnya kita dalam persaudaraan di atas sunnah. Ada beberapa sebab. Dalam waktu satu jam ke depan kita akan sampaikan. Yang pertama adalah tauhidu masdari talaki. Kita harus menyatukan sumber pengambilan ilmu, harus menyatukan sumber pengambilan ilmu din, ilmu agama. Telah kita sampaikan kepada kaum muslimin dalam pertemuan sebelum ini, sumber agama kita adalah Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan dalam hadisnya, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan taraktu fikum amuraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua warisan, indama saktum bihima, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lantadillu abadan, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Ini adalah sumber ilmu agama kita, sumber akidah kita, sumber ibadah kita, sumber syariat kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita menyelisihinya. Jikalau kita menyelisihinya, menyimpang darinya, dipastikan dolal, sesat. Di saat itulah terjadi perpecahan karena kesesatan yang dilakukan oleh kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, taraktukum ala millatil bayda lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang sangat terang benderang, sangat jelas, sangat putih. Saking jelasnya, saking terangnya agama kita ini, Sampai-sampai Rasul mengatakan malamnya bagaikan seperti siangnya. Malam yang seharusnya gelap menjadi jelas seperti siangnya. Begitu penggambaran Nabi terhadap agama ini. Kemudian beliau memberikan kepastian, la yazihu anha illa halik. Tidaklah seorang menyelisihinya kecuali dia pasti akan binasa. Maka sumber agama Al-Islam adalah Al-Quran wa Sunnah. Jangan berani-berani kita menyelisihinya. Islam ini agama yang telah sempurna. Jikalau engkau menambahkan sesuatu padanya, maka itu menjadikan rusak. Jikalau engkau menguranginya, juga berarti engkau tidak sempurna dalam mengamalkannya. Itu pun menjadikan rusak. Harus pas. Allah Azza wa Jalla memberitahukan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian. Ayat ini menjelaskan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan, sehingga yang namanya sempurna tidak butuh penambahan. Bahkan barang siapa yang menambah-nambahi dalam syariat Islam, maka dia berarti telah menyangka Islam ini belum sempurna, sehingga butuh untuk ditambahi. Kalau demikian adanya, berarti dia membangkang kalam Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia tidak percaya bahwa Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan agama Islam. Sehingga kaum muslimin, kembali kepada pembahasan kita, kita tidak sedang membahas bahaya bid'ah. Kita sedang membahas tentang untuk bisa kita sama. Yang mana kesamaan itu mendatangkan persatuan, mendatangkan ukhuwah, kesamaan dalam akidah, kesamaan dalam ibadah, kesamaan dalam manhaj. Maka sumbernya pun harus sama. Jangan ada yang berbeda, karena perbedaan itu menyebabkan tafarruq, perpecahan. Ada hadis palsu yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmah. Hadis yang bertolak belakang dengan perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah, atau bahkan bertentangan pula dengan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua di atas tali Allah, dan jangan kalian berselisih, bercerai-berai, berpecah belah. Hadis ini secara sanad adalah hadis yang palsu. Yang benar adalah alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk bersatu. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersatu itu adalah rahmah, berpecah belah itu adalah azab. Azab itu apa? Mendatangkan siksaan. Karena itu kaum muslimin rahim jami'an, mari setiap kita berupaya bersungguh-sungguh agar memegangi dan jangan menyelisihi Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mengapa harus dengan pemahaman sahabat? Sedikit saya sampaikan, dikarenakan Al-Quran saja atau Al-Hadith saja bisa difahami dengan pemahaman masing-masing sesuai dengan latar belakang masing-masing, sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Mu'tazilah menggunakan ayat, jangan dianggap ahlul bid'ah itu tidak menggunakan ayat. Khawarij menggunakan ayat, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal itu. Faman ladhina fi kulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'at ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat penentangan, sifat penentangan, orang yang menentang, dia kata Allah masih mencari-cari ayat-ayat Al-Quran, berupaya berdalil dengan ayat Al-Quran, masih membaca Al-Quran, tetapi ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar, yang global-global. Dalam rangka apa mereka membaca Al-Quran? Ibtigha' al-fitnah, untuk menimbulkan pemahaman fitnah, pemahaman yang menyimpang. Wabtigha' at-ta'wili, untuk dalam rangka menimbulkan pemahaman yang mereka inginkan, memalingkan kepada makna yang mereka inginkan. Sehingga Al-Quran semata kaum muslimin akan bisa digunakan oleh mereka-mereka sampai pun para penentang untuk menipu umat seakan-akan mereka di atas al-haq, padahal amalan mereka amalan yang bid'ah. Hadirin yang kami muliakan, karena itu harus dengan pemahaman para sahabat, di antara dalilnya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Ribad bin Sariyah, alaikum bisunnati. Ketika terjadi perpecahan, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Juga kalimat Nabi di mana beliau mengatakan ketika ditanya siapakah yang selamat itu ya Rasul, qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini. Dikaitkan oleh Nabi ajaran beliau Al-Quran wa sunnah dengan praktek dan pemahaman aku dan para sahabatku hari ini. Cara berislam harus seperti yang kami lakukan hari-hari ini, di mana beliau dengan para sahabatnya mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga membatasi ridho Allah hanya bagi mereka muhajirin wal ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adalahum jannatin tajri tahtaha an-nahar. Allah berfirman, dan generasi yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Di sini kaum muslimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, mengapa Allah katakan walladzina taba'uhum, ada kalimat bi ihsanin, ada kalimat apa? Bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. karena akan ada orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti muhajirin, mengikuti ansar, tetapi tidak dengan sebaik-baiknya. Mereka siapa? Ahlul bid'ah. Dan beberapa dalil yang lainnya yang mengharuskan kepada kita untuk bersumber pada sumber yang hak, Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita sama sumbernya, maka kita akan bisa bersatu. Kenapa? Karena sumbernya satu. Akidahnya mau bab apa? Asma sifat, bab apa? Rukun iman, bab tentang takdir, semuanya sama. Karena kita hanya bersumber pada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tidak ada hawa, tidak ada hawa nafsu dalam beragama. Tidak ada memakai pemikiran yang menyimpang, keinginan yang menyimpang, atau menggunakan sesuatu di luar dari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Adapun kalau ahlul bid'ah wa kaum muslimin, mengapa mereka sesat? Karena mereka menggunakan sesuatu di luar nas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, kadang kala dengan perasaannya, asy'ur wa dzauq wal wujd, kadang kala dengan ukul, akal-akal mereka, sehingga nas, ayat dan hadis dikritik oleh mereka, dihukumi oleh akal mereka. Benar dan salah akal yang menjadi takarannya, seperti kaum Mu'tazilah. Ada juga yang mereka terlumuri dengan kebiasaan, adat dan istiadat setempat, sehingga mereka berislam namun tidak sesuai dengan sunnah. Ada istilah Islam Nusantara, kami Islam tapi tidak sesuai dengan Rasul. Rasul itu kan orang Arab. Kalau kami Nusantara. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini menyebabkan terjadinya berbagai macam bid'ah. Dan hal ini pula yang mencerai-berai umat Islam. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan sumber dasar agama kita, yakni Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa bersatu, adalah ar-ruju' inda tanazu'i wal ikhtilaf ila kitabillah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Ar-ruju'u, kembali ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan, kembali kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, tentunya dengan pemahaman para sahabat. Hadirin yang kami muliakan, yang kedua ini adalah solusi yang wajib ditempuh oleh setiap kita sebagai ahli sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat, hatta sampai pun dalam perkara fikih. Sampai pun dalam perkara fikih, pada khilafiyah para ulama, tetap yang diikuti adalah yang paling rajih. Tetap yang diikuti pendapat yang paling dekat dengan nas. Adapun pendapat ulama yang marjuh, yang lemah, jauh dari dalil, itu tertolak dan tidak boleh kita mengikuti yang marjuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza istahada al-hakim fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang alim, al-hakim alim, berijtihad, ada dua kemungkinan kata Nabi. Apabila ijtihadnya benar, maka mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala hasil ijtihadnya. Berijtihad itu baca-baca buku, menelaah, mengkaji, murojaah, mutolaah, sehingga mendapatkan satu kesimpulan yang benar, sehingga mendapatkan dua pahala. Kemungkinan kedua, walaupun dia adalah seorang alim, ahlul ijtihad, masya Allah, tetap ada kemungkinan pendapatnya salah. Kata Nabi, wa in akhta', kalau dia salah, falahu ajrun wahid, bagi dia satu pahala. Pahala yang manakah ini? Pahala dari upaya dia berijtihad. Tetap yang salah tetap salah, pendapat yang salah tidak mendapatkan pahala, tetapi orangnya tidak dicela, orangnya tidak ditahdir, karena dia adalah ahlul ijtihad, mendapatkan satu pahala, tidak dihinakan orangnya, tetapi pendapatnya tertolak. Sampai pun dalam perkara fikih, kita diwajibkan mengikuti yang rajih. Jangan kemudian kita bersikukuh, saya memegangi ini, saya memegangi itu, boleh saja berbeda. Betul, innal khilaf ada kalanya khilaf at-tanawu', ada kalanya khilaf yang boleh wasi', urusannya luas. Tetapi tetap kita diwajibkan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Coba lihat, wahai kaum muslimin, kembali kepada Allah dalam masalah yang dipermasalahkan, kembali kepada Rasul, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Dari mana kita tahu? Allah kaitkan hal itu, in kuntum tu'minuna billahi, hal itu jikalau kalian memang beriman kepada Allah. A mengatakan, si fulan mengatakan, saya berpendapat ini. Si B mengatakan, saya berpendapat ini. Dua hal ini bertolak belakang. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Maka kalau kalian memang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, kembalikanlah hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi. Ketika Rasul masih hidup, kembalikan kepada Rasul, tanyakan kepada Rasul. Itu kalau kalian orang yang beriman. Kalau tidak, dipertanyakan keimanannya. Ini, kalau kita yakin hukum Allah yang tertepat, kalamullah asdaqu qila, ucapan yang paling baik kalamullah, wa khairul huda huda nabi, sebaik-baik petunjuk petunjuk nabi, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, akan selesai. Ternyata, contoh saja, ketika dikembalikan kepada nas, didapati si A yang benar, si B salah. Maka wajib mengikuti yang benar dan diharamkan mengikuti yang salah. Kembali dua orang itu kepada hukum yang benar, terjalin ukhuwah, terjalin persaudaraan, terjalin persatuan yang tadinya hampir pecah. Wa hakadza qaumul muslimin dalam semua masalah. Saya berikan contoh, ya, namanya orang hidup. Allah berfirman, "Wa la yazalu mukhtalifin illa man rahima rabbuh." Wa la yazalun nas, manusia akan selalu berselisih. Berselisih. Kecuali siapa yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Urusan duniawi kadang berselisih. Bangun rumah, suami istri punya pendapat. Sampai masalah Pak, menu makanan kadangkala berselisih. Pengennya ini, pengennya itu. Apalagi urusan yang lebih besar. Banyak yang berpendapat begini, pendapat itu, kepengen ini, kepengen itu. Maka kaum muslimin, kalau itu urusan dunyawiyah, kembalikan kepada ahlinya. Karena mereka yang memiliki ilmu tentang hal itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Monggo, yang ahli dalam bidang bangunan, dalam bidang ini, dalam bidang itu, silakan berbicara. Tetapi kalau masalah diniyah, keagamaan, harus rujuk kepada Al-Quran wa Sunnah. Itu akan menyatukan semua pendapat yang ada. Bisa dipahami hadirin? Dalam permasalahan yang sedang diselisihkan. Kalau memang hendak bersatu, masalah yang dipermasalahkan apa? Kritikan yang ditujukan apa? Itu dibicarakan, itu dibahas. Kenapa Anda begini? Kenapa antum begitu? Afan, kenapa Ustaz antum begini? Kami melihat itu sesuatu yang butuh dikoreksi. Seorang ustadz pun tawadhu menerima masukan. Karena tidak ada seorang pun yang maksum. Tidak seorang pun yang terjaga dari dosa. Pasti tidak salah, itu tidak ada. Walaupun dia seorang ustadz, seorang alim, qad yusibu wa qad yukhti'u, bisa benar, bisa salah. Ketika pendapat kita dilihat oleh saudara kita ahlu sunnah memandang ada sesuatu yang butuh untuk diperbaiki, kita bersyukur. Bisa jadi karena memang kelemahan ilmu kita, kedangkalan pengetahuan kita, atau tidak luasnya pengetahuan kita. Ada masukan. Ketika hal itu syar'i, kita ucapkan jazakallah khair wa barakallah fiik atas masukannya ahi. Sehingga kita bisa berjalan di atas sunnah. Hampir saja saya jatuh pada sesuatu yang salah. Harusnya begitu ketika dinasihati. Tetapi sekali lagi asyaitan mempermainkan dia dengan egonya, dengan emosinya. Dia memandang bahwa dirinya diinjak-injak karena dikritik, padahal bukan diinjak-injak. Siapa yang injak-injak? Dengan santun diberitahukan sebuah faedah ilmu. Kenapa Anda menolak? Al-kibru yang kemarin kami sampaikan muncul di saat itu. Tidak terima. Akhirnya dia membawa orang untuk melawan pihak yang mengkritiknya. Akhirnya dia membawa, jadilah dua kubu yang berseteru gara-gara ternyata pusat masalahnya adalah orang ini tidak mau dikritik. Padahal kewajibannya mengembalikan kepada nas. Tinggal dia tanyakan mana dalilnya, kita duduk, diskusi, masalah yang dibicarakan apa, urju ilal kitab sunnah. Yakinilah dzalika khairun wa asnu ta'wila. Itu yang terbaik kata Allah. Dan akan baik pula di masa akan datang. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik. Walaupun tidak sesuai dengan pemikiranmu. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Walaupun engkau mungkin merasa malu. Ternyata pendapatmu menyimpang. Itu yang terbaik. Jangan kamu ngotot memegangi pendapatnya terus. Itu namanya ngotot, ngeyel. Padahal sudah tahu kalau itu salah, tetap mencari tabrir, upaya pembenaran. Padahal itu salah. Yakinilah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah dzalika khair, itu kebaikan. Tidak mungkin salah. Wa asanu ta'wila, dan akan baik pula di masa akan datang. Sekarang maupun yang akan datang akan baik hasilnya. Tapi kalau engkau tetap ngotot pada pendapatmu yang salah, itu jelek dan akan jelek di masa akan datang hasilnya. Dan dengan sebab itu terjadi tafarruq, perpecahan. Yang berikutnya, ini kita sampai jam berapa? 10:30. Ya, ya, setengah jam lagi. Artinya kita mencari yang pokok, karena panjang pembahasan, kita punya waktu hanya setengah jam. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya, walaupun sekilas kita sampaikan dalam rangka bersatu, adalah bersatu di bawah pemerintah muslim yang sah. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Salaf Fauzan dalam kitab beliau Idhaful Qari, Ta'liqat ala Syarah Sunnal Barbahari, persatuan itu dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan persatuan itu dibangun di atas ketaatan kepada waliul amr. Sehingga kita akan bersatu dengan ketaatan kita terhadap ulul amr. Tidak cerai-berai, tidak centrang-perenang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini adalah satu prinsip ahli sunnah, mentaati pemerintahnya yang sah. Yang berikutnya, husnul dhon, mengedepankan baik sangka, mengedepankan husnul dhon bil mukhalif alladhi yabtaghi al-haq, mengedepankan berbaik sangka kepada saudara kita ahlu sunnah. Ini pembahasannya adalah menyatukan ukhuwah di atas sunnah. Adapun kalau dengan ahlu bid'ah, kita mengedepankan su'udzon, jelek sangka. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka adu, musuh. Sunnah dengan bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu. Mereka bukan orang-orang yang di atas al-haq. Pendapat mereka, keinginan mereka, akidah mereka, ibadah mereka terlumuri dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Maka kita mencurigai dan berburuk sangka. Karena itu kita diperintahkan menjauhinya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Maksud iyyakum ijtanibu watruku, jauhi dan tinggalkan. Tentunya yang namanya bid'ah itu bukan berdiri sendiri. Bid'ah itu ada pada orang. Maka cara menjauhinya adalah dengan cara menjauhi orang-orangnya. Khawatir kita terbawa. Siapa fulan? Mu'tazilah dia. Waduh, Mu'tazilah. Hati-hati. Jangan masukkan ke majelis kita. Atau saya tidak mau mendengar. Sebagaimana para ulama dulu, Muhammad bin Sirin nutup telinganya. Tidak mau mendengar wala kalimah, walaupun setengah kalimat. Diusir dari majelisnya. Begitu dalam menyikapi kebatilan. Ada penista yang kita bicarakan pada kesempatan kita kali ini adalah, jikalau sumbernya sudah sama Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, sama-sama ahlu sunnah, salafiyun, salafiyat, satu hari terjadi perbedaan pendapat, atau satu hari terjadi cekcok, bahasa kitanya. Tahu cekcok, Pak? Terjadi apa? Ada riba, ada membicarakan kejelekan, tersinggung. Ketika ada hal ini, dan yang kita anggap menyinggung kita dan menyakiti hati kita ahli sunnah, maka kedepankan husnudzon. Bisa jadi beritanya salah, bisa jadi saya yang salah sangka. Kadang-kala begitu. Ada masalah dengan si A, datangi. Afan akhi, ana melihat antum kok begini. Saya datang, kok antum memalingkan muka. Ada apa denganku? Kadangkala begitu. Kadangkala yang lebih lucu lagi, orang datang pas kebetulan kita sedang flu. Kita meludah, kita buang ingus. Fulan ini tersinggung. Ada apa denganku? Mukaku diludahi. Dia meludah kemana? Ke mukamu? Ya tidak sih, ke tanah. Cuman kan saya pas lagi datang, masa dia meludah? Ini su'udzon. Coba tanyakan, tadi antum meludah, meludahi muka saya atau bagaimana maksudnya? Loh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya meludah ke situ karena saya sedang flu, bukan meludahi mukamu ya akhi. Oh, su'udzon. Kanadaikum muslimin, berhusnudzon itu adalah bagian dari cara kita untuk menyelesaikan masalah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi sangkaan-sangkaan yang jelek. Kalau selalu kau kedepankan sangkaan jelek, fulan begini kepada saya, fulan yang lainnya begini kepada saya, fulanah begini, begini. Aduh, sampai kapan akan bermasalah? Sampai kapan kau akan menyelesaikan itu? Akan selalu hidupmu penuh dengan problem ketika engkau mengedepankan buruk sangka. Bisa dipahami hadirin? Ini kita sambungkan dengan yang berikutnya, dan ini sangat penting, yaitu apa? At-tathabbutu qabla itlaqil ahkam. At-tathabbutu dalam rangka menjaga persatuan, dalam rangka menjaga ukhuwah, dalam rangka agar jangan ada perpecahan, keretakan persaudaraan di antara kita, hendaknya engkau bertasabut, memastikan terlebih dahulu, qabla, sebelum engkau memutlakkan hukum padanya. Bertasabut, engkau menetapkan, engkau memastikan terlebih dahulu, sebelum engkau mengklaim fulan ini siapa. Karena kalau sudah terlanjur engkau mengklaimnya, itu akan menyakiti hati. Waspadalah, perpecahan itu kadangkala bukan perkara manajiah awalnya, bukan perkara itikodiyah awalnya. Permasalahan itu karena ketersinggungan, permasalahan itu karena tuduhan, permasalahan itu retak gara-gara engkau berbicara sesuatu yang kotor, menyakiti hati, sehingga dengan kata-katamu tadi engkau berpisah dengan saudaramu, dan ternyata itu berlanjut. Ketika ada sebuah fitnah, masuklah kebencian itu, permusuhan itu ke dalam ranah fitnah, terjadi perpecahan. Sehingga kaum muslimin, harus kita bertasabut terlebih dahulu sebelum engkau menghukuminya. Saya berikan contoh kaum muslimin, ini sering terjadi. Semua orang pasti punya aib, semua orang pasti punya kesalahan, kekurangan yang tidak mau untuk dibicarakan. Karena itu dilarang setiap kita membicarakan aib orang lain. Kewajibannya adalah apa? Menutupinya. Di situ ada dosa namanya ghibah. Dzikru ahaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk diceritakan. Menyebarlah gosip. Antum tahu enggak? Fulan begini-begini. Umpamanya. Yang kalau sudah begitu asik rasanya, Pak. Gosipnya kadangkala dalam satu majelis berupa ucapan. Kalau sekarang gosipnya melalui medsos. Akhirnya merebak. Ya, kita ingatkan kepada mereka yang berbicara tentang ini itu. Kita ingatkan riba itu hukumnya haram. Dan apakah kamu sudah pastikan bahwa berita itu benar? Hah? Ya anda Ustaz, saya hanya ikut-ikutan, dengar-dengar tok. Itu sudah viral di grup kita. Waduh. Kalau sudah begitu adanya, untuk menyelesaikannya lebih berat. Karena sudah mengkaitkan banyak orang. fulan ini yang sudah aibnya tersebar atau bahkan tuduhannya tersebar kepada dia, mau disatukan ke, ini berat, sulit untuk bisa memaafkannya, berat. Maka ketika ada yang seperti itu, Anda harus mencegah, karena itu adalah ghibah, hukumnya haram. Dzikra haqqa bima yakrah ay hibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian hendak memakan, apakah kalian ingin memakan daging saudara kalian dalam keadaan dia mayit, sudah bangkai, sudah busuk, bau, bengkak, engkau ambil dan engkau makan? Allah menggambarkan orang yang berbuat ghibah seperti itu. La yaghtab ba'dukum ba'da, ya akhi ini ghibah, hentikan langkahmu ini, dosa kamu. Yang kedua yang harus dinasihatkan padanya, apakah engkau telah memastikannya? Tathabut, kalau engkau kenal orangnya, engkau mampu menasihatinya, nasihati tanpa engkau menyebarkan aibnya. Hadza waikum muslimin. Ini hukumnya apa? Wajib. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, bertabayunlah, cari kejelasan tentang berita itu, jangan engkau ikut-ikutan menyebarkannya. Kenapa? Karena engkau akan menjadi orang yang menyesal, karena engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, engkau membicarakan orang yang ternyata tidak melakukan apa yang dituduhkannya. Engkau ikut-ikutan menyebarkannya, engkau akan menyesal berhadapan dengan Bani Adam kelak di hadapan Allah. Hati-hati. Apalagi berkaitan dengan kehormatan manusia. Berita si fulan begini melakukan dosa, si fulan melakukan maksiat. Hati-hati ini. Ini namanya tuduhan kadzab. Kalau ini benar, engkau menceritakannya ghibah, yang wajib engkau harus tutupi, engkau nasihati empat mata. Kalau ini tidak benar, ini lebih besar dosanya, karena ini adalah buhtan, kedustaan atas nama saudaranya, tuduhan. Na'udzubillah min dzalik. Engkau dituntut nanti kelak di yaumul qiyamah. Apalagi ketika yang dituduh adalah para duat, para dai yang membawa ilmu sunnah, yang menyebarkan Al-Qur'an wa sunnah dengan pemahaman sahabat, dilabeli dengan label-label yang jelek dan buruk, dicaci, dimaki, dituduh. Ini sangat mengerikan. Anda akan berhadapan dengan mereka dalam hak-hak Bani Adam. Yang kedua, Anda berarti menjauhkan umat dari dakwah yang diajarkannya. Hati-hati, hati-hati. Jaga lisan. Kadangkala lisan omongan, kadangkala lisan apa ini? Di medsos, tulisan, postingan, hati-hati. Itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan latah. Ustaz fulan begini-begini, dihina, dihinakan, direndahkan, dicaci. La haula wala quwwata illa billah. Ini di satu sisi memecah belah. Ini di satu sisi perbuatan sombong, menghina orang. Ini di satu sisi kadzaf, menuduh. Di satu sisi ini adalah luar biasa mengerikannya itu. Berhamburan di grup-grup Telegram, di bahkan di umum, di Facebook keluar satu pernyataan yang mengerikan, Ustaz Fulan harus tobat atau ini menyimpang atau itu. Waduh, mengerikan sekali. Apa mereka tidak takut? Misal, saya berikan contoh. Beberapa ustaz yang kita kenal dituduh tidak bersama ulama. Ini tuduhan yang sangat serius. Apa yang kau maukan dengan para asatidah tidak bersama ulama? Tuduhan serius. Ini sangat mengerikan. Apakah mereka telah keluar dari ahlu sunnah menjadi ahlu bid'ah, atau bahkan bisa meninggalkan ulama? Maknanya adalah sampai tingkatan kekufuran dan kesyirikan, wali'iyadubillah. Tuduhan yang sangat serius. Ulama mana yang dimaksudkan? Apa buktinya? Apakah mereka terputus, tidak ada keterkaitannya dengan para ulama total? Ataukah dalam permasalahan tertentu yang tidak kunjung dibicarakan secara serius di hadapan ulama, rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Tuduhan itu serius. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hati-hati dalam berbicara. Ada satu hal yang saya sebenarnya tidak mau berbicara. Malu saya ngomong. Siapalah Saiful Bahri ini? Anak kecil. Baru kemarin. Bukan siapa-siapa saya. Cuman karena ada dampak kepada dakwah, saya diminta untuk berbicara. Beberapa bulan yang lalu, ini sudah tersebar lama, saya dituduh mencela Syekh Rabi. Itu sudah lama, saya tidak bicara sama sekali. Ternyata ketika saya mau datang ke sini, itu diposting kembali, diviralkan lagi, disebarkan lagi. Saiful mencela Syekh Rabi. Yang mana? Tathabut dulu sebelum engkau menghukumi. Saya malu bicara ini karena ini perkara pribadi, tetapi dibawa-bawa kepada dakwah. Ini yang jelek dan buruk. Di waktu itu saya bicara tentang masalah yang terjadi di kota Banjarnegara, di Jawa Tengah. Masalah terjadi, problem ikhwan satu salah faham dengan ikhwan yang lain. Awalnya itu gap, tetapi tidak kunjung diselesaikan. Akhirnya si A lapor kepada Ustaz A, si B lapor kepada Ustaz B. Akhirnya Ustaz ini nampak seperti berselisih. Perselisihan tersebut membawa kepada ikhwan yang lain. Akhirnya berkubu. Masalah ringan, salah faham atau ketersinggungan satu daerah kecil, bukan satu kabupaten, satu kecamatan pun tidak, satu interen. Masing seperti ini dilaporkan kepada Syekh Rabi. Beliau orang tua kita, ulama kibar yang sudah sepuh. Sakit-sakitan. Hal yang seperti ini disampaikan ke beliau, kasihan. Sampaikan kepada beliau hal-hal yang menyejukkan hati tentang dakwah, indahnya dakwah, banyaknya ma'ahid ahli sunnah, tulabul ilmi belajar. Biar beliau senang. Problem perkecamatan disampaikan kepada Syarabi. Berapa kecamatan di Indonesia, Pak? La hawla wa la quwwata illa billah. Bukan menghina Syekh Rabi'. Na'udzu billahi min dzalik. Tidak satu menir pun, tidak sekecil biji darah kalau bisa dikata. Tidak ada terbesit sama sekali saya mencela Syekh Rabi'. Atau tidak mau mengembalikan masalah kepada ulama. Tidak sama sekali. Tetapi mereka menggorengnya supaya nampak seakan-akan saya mencela Syekh Rabi dan tidak mau kembali kepada ulama. Dan dibawa kepada ini contoh, mereka memang orang-orang yang tidak mau kembali kepada ulama. Na'udzubillah min dzalik. Yang ada permasalahan intern yang dirujuk kepada asatidzah yang mengenal. Karena person-person mereka kalau disebutkan kepada Syekh Rabi, tasawurnya, penggambarannya sangat luas. Ya Syekh, ada fulan begini-begini. Siapa dia? Disebutkan dia begini-begini. Ya Syekh, ada fulan. Capek Syekh mendengarkannya. Sudah sepuh. Loh, kesehatannya berkurang. Apalagi zaman sekarang ini, kita yang umroh sudah tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Bisa diri majlisnya Syekh, walaupun Syekh duduk atau terbaring di tempat tidurnya. Sekarang tutup sudah. Orang-orang khusus karena kesehatan beliau berkurang. Umurnya sudah 90-an yang saya tahu. Hadirin yang kami lihat, tiba-tiba tuduhan, dibikin postingan. Ini kan cara-cara yang tidak baik. Tathabut dulu. Jangan kau menghukumkan sesuatu yang tanpa kau bertathabut. Digoreng sedemikian rupa. Dan kemudian untuk menjatuhkannya. Siapa yang membuat itu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya tidak menggubrisnya. Saya tidak sama sekali. Itu sudah lama. Malu. Tetapi ketika muncul kembali, terasa tergelitik dalam hati untuk menjelaskan agar tidak salah faham. Walhamdulillah salafiyun bisa mengerti tentang hal itu. Sehingga tuduhan-tuduhan kepada asatidzah mereka begini, mereka begitu, sangat mengerikan tuduhan itu. Di antaranya ada di antara mereka yang mengatakan asatidzah syaitanun ahros, syaitan bisu. Ini kurang ajar sekali. Ada yang mengatakan asatidzah itu bukan asatidzah kibar. Kibar itu kan ustadz-ustadz besar. Tetapi mereka itu adalah asatidzah kibir. Ustadz-ustadz sombong. Kibir itu sifatnya iblis. Saya ingatkan kepadanya, sutuk tabu makulta, ditulis ucapanmu ini oleh malaikat, hati-hati. Karena itu diucapkan kepada saya. Dimutlakan asatidzah semuanya adalah kibir. Wal'iyadu billah. Ngawur. Hal yang seperti ini akan tetap memecah belah. Bagaimana mungkin akan bisa bersatu adanya asep, celaan, wotaan, tikaman, cacian, makian. Apa yang dimaukan dengannya? Persatuankah atau perpecahankah? Kalau secara lisan kami ingin bersatu, secara lisan kami ingin bersatu. Bahkan ada yang mengatakan kami mengimis persatuan. Tetapi secara nyata perbuatannya adalah asab wa syatam, mencela dan menghina, bahkan menuduh sesuatu tanpa adanya bukti. Ini berarti perpecahan yang dimaukan, bukan persatuan. Maka wahai kaum muslimin, mari jaga lisan-lisan kita. Jaga. Di antara pembahasan yang kami sampaikan adalah atibul kalam, berucaplah dengan ucapan yang baik, supaya tidak ada keretakan di antara kita. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Diam. Apalagi di medsos, Anda posting satu kali hari ini, hari itu juga menyebar ke seantera dunia, bahkan bisa Anda bertanggung jawab tersebarnya kalimat itu seantara dunia, karena tuduhan itu tersebar melalui medsos. Wah, sangat mengerikan sekali. Tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka jadilah kita orang-orang yang sesuai dengan bimbingan Nabi. Falyakul khairan, berucaplah ucapan yang baik. Aliyasmut, atau kalau kau tidak bisa berbicara yang baik, hendaknya diam. Yang terakhir kami sampaikan oleh kaum muslimin adalah at-tahari anil haq, atau fi tahari al-ikhlasu fi tahari al-haq. Ikhlas dalam mencari kebenaran. Ikhlas di saat adanya khilaf, di saat adanya umpamanya perbedaan, di saat adanya mungkin perpecahan, ini itu Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan umpamanya terjadi itu, maka sikap kita adalah apa? Al-ikhlas fi taharil haq. Ikhlas murni karena Allah kita mencari kebenaran, sehingga akan terhalangi dari sikap taklid, akan terhalangi dari sikap ta'assub wa tahazzub. Dua perbedaan. Saya muridnya Ustadz A, dulu mondok di pondoknya. Sementara ini ada perbedaan pendapat, keretakan. Jangan ambil sikap taklid, tetapi ambil sikap al-ikhlas fi tahrir al-haq. Saya murni karena Allah, bukan melihat fulan wa fulan, tapi saya akan memandang mana yang hak, itu yang saya ikuti, walaupun itu bukan pada guruku, walaupun itu bukan dari alma materku, bukan dari pondokku. Kalau al-haq ada pada pihak yang satu, saya ikuti itu, dan itu yang wajib bagi kita ahli sunnah mengikutinya. Hakadha qawm muslimin. Imam Ahmad menasihati itu, la tuqalliduni wala tuqallidu syafi'iyan wala hanafiyan wala auza'iyan wa khudhu min haitsu akhadhuh. Jangan kalian taklid kepadaku, apa-apa aku, apa-apa aku. Bukan, jangan pula taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam, jangan. Tetapi ambil ilmu dari sumber mereka mengambilnya, karena namanya manusia, kadang benar kadang salah. Imam Malik mengatakan, ma minna min ahadin illa qad yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Tidak seorang pun di antara kita kecuali bisa diambil ilmunya dan bisa juga ditolak ilmunya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini. Wa syarab yadihi, dan belum mengisyaratkan dengan tangannya ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia selama dia bashar, manusia bisa mungkin salah. Oh, enggak bisa, ini guruku, harus saya bela. Walaupun salah, iya, walaupun salah, Anda taklid, Anda ta'assub, fanatik, Anda menyelisih sekian banyak ayat. Yang harus ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Siapapun yang menyelisihnya harus ditinggalkan. La tuqaddimu bainadillahi wa rasulih. Dan ayat-ayat yang lainnya, namun ini sudah lebih dari setengah 11. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya dalam rangka kita menjalin ukhuwah di atas Al-Qur'an sunnah dengan pemahaman sahabat, dan menjaga ukhuwah yang telah kita dapati ini agar jangan retak dengan sebab-sebab yang telah kami sampaikan. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.